lu pernah ada cinta. Dulu pernah ada sayang, namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Oh, ini tiada lagi kisah. Cintaku telah musnah sudah. Hancur hatiku telah kau sakiti perasaanku. Oh, biarkan ku pergi. Jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yang terbaik untuk kau dan diriku. Biarkan berlalu. Cinta ini di hati, ku tak bisa terus menahan. Aku luka di sini. Di sini.